الحمد لله الذي أنزل الفرقان والصلاة والسلام على الذي أنزل إليه القرآن وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Hadirin hadirat, para tuan-tuan guru, alim ulama, para kiai, bil khusus Kiai Haji Dr. Somron Zayan SK MA. Kemudian hadir pula bersama kita Bapak Kasih Bimas Islam dan Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Alim ulama, tokoh masyarakat sekalian, tak dapat saya sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya diminta untuk memberikan ceramah di depan orang-orang yang luar biasa. Kiai itu punya pesantren dan bisa baca kitab kuning. SQ itu artinya Sarjana Al-Quran. MA itu artinya Master of Art. DR itu artinya Doctor of Philosophy. Kiai, Doctor, SQ, MA. Sedangkan yang ceramah ini LCMA. Lagi cemas menghadapi anak-anak. Tadi yang dibacakan oleh Qori kita, juara internasional. Dikumpulkan seluruh Qori di dunia, dari mulai Sabang sampai Merauke, beliau juara satu. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara satu juga. Bayangkan itu. Jadi subuh ini manusia luar biasa berada bersama kita. Dan jamaahnya pun juga luar biasa. Diundang subuh, datang jam 3. Itu kan luar biasa itu semua. Masya Allah. Yang penceramahnya biasa di luar. Allahu Akbar. Nah, ayat yang dibaca juga luar biasa. Apa dia? Walau anna ahlal qura amanu. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman. Wattaqau, bertakwa. Dua yang mereka lakukan, maka dibalas Allah. Lafatahna alaihim barakat. Allah bukakan untuk mereka, bukan satu barakah, barakatin, barakah, barakah, barakah. Minas sama, dari langit. Wal ard, dari bumi. Walakin kazzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami ambil nikmat itu sebagai balasan atas perbuatan mereka. Mudah-mudahan dengan adanya para kiai santri-santri di muassasah ma'ahid Al-Qur'aniyah ini, maka turunlah barakah dari langit dan bumi. Berawal dari lantai tangga pertama, naik ke tangga kedua, menyikapi Al-Quran ini. Lantai tangga pertama yaitu mendengar. Dengar dulu. Makanya tadi kita semua mendengar. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, maka mendengarnya saja turunlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan langsung baca, dengar dulu, karena ini bukan bahasa kita. Ini bahasa yang dulu pernah dipakai 14 abad yang lalu. Andai hidup Winston Churchill dari Inggris, belum tentu dosen bahasa Inggris yang ada di Jakarta ini bisa ngomong, karena kemajuan bahasa Inggris yang luar biasa. Andai hidup Hang Tua Hang Jebat, tokoh Melayu dulu, hidup sekarang, belum tentu orang Indonesia bisa ngomong, walaupun bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu karena perkembangan bahasa. Tapi andai Nabi Muhammad SAW hidup, hadir subuh ini, insya Allah kita bisa ngomong dengan beliau. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran tidak berubah. Kenapa bahasa Al-Quran tidak berubah? Karena Al-Quran tidak diterjemahkan ke bahasa lain dan dipakai dalam sholat sesuai dengan bahasa yang diturunkan. Hurufnya tidak berubah. A'u ada a, a'udhu ada za, minas syaitan ada shin, ta, masalah shin ada dalam bahasa Inggris. Contoh penggunaan huruf shin dalam bahasa Inggris mana? Itu yang ada di depan kita. Apa dia? Shopping. Tempat belanja ke Alkimart. Tadi saya lihat di depan ini, ngapain kita belanja, sholat di depan belanja? Ternyata tempat belanja Muslim, Alkimart. Adapun yang konvensional, tahu sendiri namanya apa. Oleh sebab itu maka ada huruf-huruf yang tidak ada dalam bahasa lain. Bahasa Inggris huruf shin ada, mana dia? Workshop. Workshop ada. Bahasa Inggris ada huruf tha, ada, mana dia? Health. Itu ada huruf tha. Satu kota di Australia pakai huruf tha. Perth. Where are you going? I'm going to Perth. Tapi ada huruf yang tidak ada dalam bahasa Inggris, yang ada hanya dalam bahasa Al-Quran. Huruf apa? Nama Al-Quran itu sendiri huruf qaf, qiyu. Huruf qiyu ada. Huruf qaf tidak ada. Huruf a tidak ada dalam bahasa Inggris. Huruf a, huruf ta tidak ada. Makanya huruf bahasa ini disebut dengan lughatu bad, huruf bad, karena tidak ada dalam bahasa lain. Oleh sebab itu orang yang tidak pernah membaca Al-Quran sama seperti orang punya HP yang aplikasinya banyak tapi tidak pandai menggunakannya. HP-nya mantap, tapi yang dia tahu pakai cuma warna hijau dengan warna merah. Kalau masuk pencet warna hijau, kalau matikan warna merah. MP3 enggak tahu, MP4 enggak tahu, selfie salah pencet. Maka begitulah orang yang tidak punya kemampuan baca Quran, tidak menggunakan aplikasi pada dirinya karena tidak pernah menggunakan huruf a, tak pernah menggunakan huruf tha, tak pernah menggunakan huruf shin, tak pernah menggunakan huruf band, tak pernah menggunakan huruf ta. Maka ketika membaca Al-Quran, semua aplikasi ini hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada intonasi, ada panjang, ada pendek. Nah ini tidak ada dalam bahasa lain, maka dengarkan baik-baik. Makanya tadi ketika Qari membaca juara internasional di Malaysia, Kuala Lumpur dan Bandar Seri Begawan, Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam, saya dengarkan baik-baik untuk mendengarkan bagaimana cara. Mungkin umur lebih tua saya, tapi ketepatan bunyi makharijul huruf, maka kita mesti mengakui. Jangan mentang-mentang sudah tua, umur 40 tahun, saya lebih dulu lahir daripada kamu. Fir'aun juga lebih dulu lahir. Tapi ilmunya yang luar biasa, bagaimana melafazkan huruf-huruf itu, kita pun mesti belajar. Jangan anggap orang Arab itu betul semua bacaan Qurannya. Saya tinggal di asrama. Kebetulan musim panas, orang Mesir sudah pulang kampung. Maka tinggallah kami orang Indonesia. Orang Malaysia juga pulang karena uangnya banyak. Indonesia enggak ada yang pulang. Maka kami anak Indonesia, anak Afrika. Ada satu orang Mesir memang tinggal dekat asrama kami. Ketika kami mau sholat, karena kami menyangka dia orang Mesir fasih, jadi kami paksa dia maju ke depan. Dia bertahan enggak mau maju. Tapi karena yang nolak banyak, akhirnya dia maju ke depan. Ketika dia maju, dia baca surat Al-Fil. Walil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi taqdir? Arsala ilayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sikkil. Faga'anahum ka'asfim ma'kul. Tiga kali dia salah. Tarmihim bihigaratin min sigil. Faga'anahum. Gak bisa bilang jin. Karena orang Mesir jin itu diganti G. Makanya Jamal Abdul Nasir dia sebut Gamal Abdul Nasir. Dan huruf Qaf dia robah menjadi alif. Contohnya Ifrah ya albi. Padahal sebetulnya Ifrah ya qalbi. Nah, oleh sebab itu maka baru saya faham, oh tidak semua orang Mesir itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jadi kalau ada orang bangga lama di Mesir, kami yang macam-macam, itu ustaz kami 10 tahun di Mesir, onta lebih lama lagi. Bukan tempat belajarnya, belajar apa enggak. Oleh sebab itu berapa banyak ulama yang tidak pernah ke Arab tapi fasihnya mengalahkan orang-orang Arab. Kiai Gontor, Imam Zarkashi, enggak pernah sekolah di Arab. Buya Hamka, cuma 6 bulan di Makkah Al-Mukarramah, pulang lebih banyak belajar otodidak, tapi ilmu mereka luar biasa. Kiai Arwani, hafiz Al-Quran, tidak pernah di Arab, tapi tulisannya tentang qiraat ditahqiq oleh muridnya di Al-Azhar, dibaca oleh para masyaikh di Kairo. Mereka heran, ini tamat dari mana? Hanya di Kudus, Mbah Arwani, tapi tulisannya berkualitas luar biasa. Menunjukkan apa? Ilmu tidak bertempat. Maka masukkan anak-anak kita ke lembaga yang mendalami Al-Quran. Sekolahnya di mana? Di Al-Quraniyah. Belanjanya di mana? Di Al-Qimah. Masya Allah, semuanya serba Al-Quran. Gurunya siapa? Eski, sarjana Al-Quran. Yang ceramah subuh ini tahu sendirilah. Oleh sebab itu maka pertama, langkah pertama dengar. Makanya kalau ada yang baca Quran, dengar. Ini orang baca Quran main HP. Ustaz dengan suruzan, kami bukan main HP. Terus streaming Pak Ustaz, mantap. Pokoknya modus aja itu. Begitu dicek, gak apa-apa kan? Mana mau streaming gak ada. Setelah mendengar dengan baik, dengarkan telinga, barulah mulai membaca. Karena orang yang tidak mau mendengar tidak mungkin membaca dengan benar. Rajin baca tapi enggak mau dengar, enggak berguru baca Quran, langsung update, ambil aplikasi Quran digital, masukkan ke HP, baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alamah. Karena enggak berguru, tulisannya alama, tapi bacaannya alif lam mim. Kalau enggak berguru, kahaya aso. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka syaitanlah gurunya. Maka guru-guru kita bersanad. Apa itu sanad? Dalam hadis juga ada sanad. Kamu ambil kitab ini dari mana? Dari Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dari siapa? Dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari gurunya Abu Sinan. Abu Sinan dari siapa? Dari gurunya Al-A'raj. A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kiai kita yang eski sarjana Quran itu bersanad dari guru-gurunya, dari gurunya Kiai Haji Dr. Ahsin Safa, bersanad sampai ke guru-gurunya, sampailah Imam Asim. Itulah qiraat kita, namanya qiraat Hafs an Asim. Sedangkan orang di Maroko Maghribi, qiraatnya bukan qiraat Hafs an Asim, tapi qiraat Warsh. Ada qiraat Kumbul, ada Ibnu Katsir, ada macam-macam qiraat. Mereka menguasai 7 qiraat mutawatir, 3 qiraat syazah, 4 qiraat masyhur, lalu kemudian 3 masyhur, 4 syaz. Maka 14 qiraat berada dalam kepala mereka. Maka kalau mereka baca Quran yang enggak ngerti, jangan langsung ponis salah. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Ini salah nih imam, padahal kita yang enggak ngerti. Ayat yang pendek aja pun kadang kita enggak ngerti. Ayat kul hu dia baca, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita biasa kufuwan ahad, rupanya dia pakai qiraat. Oleh sebab itu maka dengar, setelah dengar naik anak tangga yang kedua, mulailah membaca, tapi dengan belajar kepada guru. Ustaz dulu kepada guru, ya. Saya belajar kepada guru, guru saya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, karena Al-Qur'an tidak turun kertas yang melayang-layang dari langit. Al-Qur'an itu tidak turun kertas, tapi suara. Suara Jibril didengarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suara Muhammad didengarkan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu kemudian didengarkan oleh tabi'in, didengarkan tabi'in, sampailah ke guru kita. Maka andai Al-Qur'an ini terbakar, hancur, binasa, andai tidak lagi ada satupun Qur'an di dunia, insyaallah tetap ada yang bisa menghafal Qur'an. Kenapa? Karena masih banyak para al-hafiz dari Al-Qur'aniyah. Allahu Akbar. Al-Qur'an ada di kepala mereka, 30 juz. Terbakar Qur'an di perpustakaan, terbakar Qur'an yang ada di percetakan, hancur karena banjir bandang. Tapi yang ada di kepala mereka tidak akan hilang. Mereka pejamkan mata, langsung muncul. Klik Al-Baqarah, klik An-Nisa, klik Al-Ma'idah. Beda dengan kita yang enggak hafal Quran. Pejam mata, gelap. Muncul Al-Baqarah, diklik dua kali, error. Muncul An-Nisa, diklik, muncul perempuan. An-Nisa. Yang pasti muncul kulhu, kulhu, kulhu, kulhu. Oleh sebab itu saya Abdul Somad tidak hafal Quran, tapi saya ingin anak saya hafal Quran. Mudah-mudahan bisa nanti masuk sekolah di Al-Qur'aniyah. Niat ada dalam hati. Saya ini bodoh Pak Ustaz, gak ngerti Quran. Maka anak saya daftarkan ingin pandai baca Quran, hafal Quran. Jangan sampai kita bodoh lalu kita ngomong aku bodoh Pak Ustaz, maka anakku mesti lebih goblok daripada aku. Nih, tangga pertama dengar, setelah ngerti lalu kemudian baca, tapi tidak cukup hanya baca, tapi mengerti artinya. Siapa yang baca Quran gak ngerti artinya, gak ada pahalanya. Nangis nenek-nenek ngadap ke saya, Ustaz Somad, saya sering baca Quran tapi enggak tahu artinya. Penceramah di TV ngomong katanya kalau enggak tahu artinya enggak ada pahalanya. Lalu saya bacakan ayat, wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Bu, sedangkan dengar aja dapat pahala, apalagi baca. Jadi gitu ya Ustaz? Iya. Ah kalau gitu saya berhentilah baca, dengar aja. Ini ada tangganya. Ustaz yang ngomong di TV tadi, dia ngomong tentang tamu level 3 VVIP. Tangga pertama dengar, setelah dengar baca. Masalah baca pahala. Baca ya dapat pahala. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dianggap satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa li kulli harfin ashru amsalha. Satu huruf dibalas 10. Kalau begitu alif lam mim berapa balasannya? 30. Makanya yang enggak lancar jangan berkecil hati. Orang enggak lancar hurufnya lebih banyak, maka pahalanya lebih banyak. Alam nasyrah laka sadrak, sedikit pahalanya, tapi yang enggak lancar. Alam, alam, alam, alam. Tapi jangan selamanya enggak lancar. Lampu merah, traffic light, tiba-tiba sudah berubah lampu hijau. Ada satu mobil di depan, muncul enggak, mundur enggak, belok enggak, kiri enggak, berhenti. Tapi enggak ada satupun yang marah, dan pak polisi pun enggak nangkap. Kenapa? Karena ada tulisan di atas, belajar. Nah, Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, agar kiai tidak marah, tulislah di sini belajar. Tapi tentu di bawah belajar itu ada tulisan 11 kali pertemuan. Setelah itu keluar SIM, print, kena. Oleh sebab itu maka belajar. Setelah itu mulailah fahami artinya, beli tafsir yang ada terjemah potong-potong. Ya ayyuha, ay orang-orang, allazina, yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan alaikum, bagi kamu siam, puasa, kama, sebagaimana kutiba, diwajibkan ala, bagi allazina, orang-orang yang, min qablikum, sebelum kamu, la'allakum, semoga kamu tertakut, bertakwa. Kuasai kosakata surat Al-Baqarah, insyaallah surat yang lain bisa. Kenapa begitu? Ini yang nyusun Allah Ta'ala, dibuat Allah kosakata Arab terkumpul dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat yang terpanjang. Makanya dalam kitab Al-Hamqa wal Mughaffalin ditulis oleh Ibnu Al-Qayyim, ada imam salat, makmumnya orang Arab Badui. Dia buat rakaat pertama surat Al-Baqarah, hampir dia batalkan solatnya. Tapi karena dia tetap tahan, di rakaat kedua imam baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, langsung dia batalkan. Selesai solat ditanya, kenapa kamu batalkan? Li annal fil akbar minal baqarah. Karena dia ini yakin ini lebih panjang mesti. Oleh sebab itu perlunya pengetahuan. Mengapa di Al-Baqarah itu dipadatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di sini kosakata, kuasai kosakatanya, supaya ketika kita membaca ayat kita paham. Imam baca ayat, larut makmum di belakang meneteskan air mata. Apa kata Syekh Abdul Rahman Sudais di Masjidil Haram? Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong hangus terbakar, badalna juludan nairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab. Ketika kulit mereka gosong, hangus, hancur, melepuh, terbakar, hitam jadi arang, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul adzab. Imamnya menangis, makmumnya menangis. Tapi jamaah umroh dari Sumatera, yang dari Jakarta nangis, yang dari Sumatera ikut juga nangis. Pas selesai ditanya, kamu nangis kenapa? Imamnya lama betul baru. Bukan karena merenungkan makna ayat. Oleh sebab itu maka kita perlu, ini level 3. Level pertama dengar, level kedua baca, level ketiga mulailah kita memahami maknanya. Sekolahnya di mana? Institut Ilmu Al-Quran, IIQI. Sekolahnya di mana? PT IIQI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Tokohnya masya Allah, orang yang sangat kita kagumi, Kiai Haji Ibrahim Hosen LMLL, pakar fikih, karena dia ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ahli dalam qiraat. Karena hebat dalam Al-Quran, dia ingin mewariskan santri-santri. Maka salah satunya adalah pimpinan kita, kiai kita, pimpinan Al-Quraniyah. Maka ambil ilmu-ilmu ini, karena Allah tidak mencabut ilmu. Inna Allah alam yaqbid ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu. Tapi ilmu dicabut dengan apa? Bimautil ulama. Ketika ulama meninggal, tercabut ilmu. Tapi ilmu tetap diwariskan pada setelahnya. Siapa dia? Al-ulama. Ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka kita datang belajar. Ini ada pondok padepokan, ini ada pondok pesantren, muassasah ma'ahid Al-Quraniyah Al-Islamiyah. Datanglah, tertulis di atas apa kalimat khairukum, yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Ramai kita, siapa yang paling baik? Apakah yang paling baik yang paling tinggi sekolahnya? Apakah yang paling baik yang paling tinggi jabatannya? Apakah yang paling baik yang paling banyak hartanya? Bukan. Begitu sampai kemari, orang-orang yang pejabat, orang kaya, penguasa, baca baik-baik. Yang paling baik adalah khairukum, yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz ya. Itu bukan sekedar bunga-bunga yang nempel di dinding aja. Tulis, foto, like and share. Foto, tulis terjemah. Yang paling baik di antara kamu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Santri di sini, TK, SD IT, SMP IT, SMA IT, pondok pesantren, madrasah aliyah, tsanawiyah. Apa kelebihannya? Apa bedanya dengan yang lain? Mereka ada program tahfiz Quran, Al-Quran di kepalanya. Luar biasa. Pertama dengar, kedua baca, ketiga pahami makna, keempat barulah mengamalkan. Quran ditulis di dinding, mantap. Quran dibacakan dengan lagu bayati sobasikan awan jaharka, hebat. Tapi Quran diamalkan dalam kehidupan, maka muncullah para ulama, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, usul fikih, kawaidul fikih, ahli mawaris. Ini semua ilmu-ilmu diamalkan dalam kehidupan, maka jadilah negeri kita ini insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka kita yang punya kelebihan harta, maka buatlah. Saya bermimpi jangan cuma ada Quraniyah satu, tapi ada Quraniyah dua, Quraniyah tiga, Quraniyah empat. Alumni-alumni dari Quraniyah pulang ke negeri masing-masing, pulang ke Sumatera, pulang ke Kalimantan. Maka nanti kita akan melihat 10 tahun akan datang muncul Quraniyah, Quraniyah, Quraniyah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Berat tantangannya Pak Ustaz. Insyaallah belajar pada kiai bukan sekedar belajar cara baca Quran, tapi juga belajar bagaimana mendirikan pondok pesantren, karena benteng terakhir NKRI adalah pondok pesantren. Allahu Akbar. Yang diserang oleh PKI siapa? Kiai dan pondok pesantren. Dulu berapa banyak kiai NU dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan Perti dan Persis, Al-Jam'iyatul Wasliyah, ulama dijadikan target. Kenapa? Karena benteng yang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, pejuang-pejuangnya, para alim ulamanya, kalau sudah dihabisi ulama, dihabisi pesantren, maka hancur dan binasalah. Maka oleh sebab itu, yang paling cinta dengan negeri ini, tak lain tak bukan, pondok pesantren tetap hidup dengan santri-santrinya, tidak menafikan kecintaan kebangsaannya. Jangan benturkan antara Al-Quran dengan cinta kebangsaan, karena ulama-ulama dululah yang mengajarkan kita cinta kebangsaan. Oleh sebab itu masih tetap tegak berdiri NKRI harga mati ini insyaAllah. Allahu Akbar. Masya Allah, biasanya kalau sudah ada air minum bisa bertambah 2 jam ini ceramah. Jazakumullah khairan jaza. Terima kasih banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sumber dari segala ilmu pengetahuan. Kita melihat gunung akan meletus, lalu orang berpikir, untuk apa Allah ciptakan bukit? Sekarang pesawat turis-turis dilarang pergi ke Bali karena asap gunung yang akan meletus. Luar biasa. Tapi Allah Ta'ala menciptakan di balik gunung bukit itu mukjizat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat gunung bukit, sepertiganya di atas, sedangkan yang 2/3 terhunjam ke dalam tanah. Ini kerak bumi liar, seperti alas meja yang liar bergerak. Bagaimana supaya dia tidak liar? Ditusukkanlah paku-paku di ujungnya sehingga alas meja tidak bergerak. Begitu jugalah kerak bumi ini tenang, adem, ayam, tenteram, karena ada paku-pakunya. Pakunya itu adalah gunung dan bukit. Yang berkata demikian siapa? Allah. Buka surat An-Naba. Wal jibala autada, kami jadikan bukit-bukit sebagai autad, pasak, sehingga bumi tidak bergerak. Tapi jangan sombong, sampai masanya Allah akan cabut bukit-bukitnya ini, maka bukit Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Sinabung, semua akan tercabut. Kapan itu terjadi? Quran bercerita wa takunul jibalu kal ihnil mafush. Ketika nanti gunung-gunung itu tercabut, maka kerak bumi bergelombang, kau lihat manusia akan goyang seperti mabuk. Wa taran nasa sukara, kau lihat mereka seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka bukan mabuk. Walakin azaballahi syadid, tapi azab Allah yang sangat mengerikan. Itu dikaji dalam ilmu namanya geologi, ilmu kerak bumi. Yang mempelajarinya siapa? Non-Muslim. Setelah dia baca-baca, tanpa sengaja dia lihat Al-Quran, hadiah dari temannya. Loh, kok ini sudah ada dalam Quran? Yang nulis ini siapa? Muhammad. Hidupnya kapan? 14 abad yang lalu. Dia tidak pernah terdaftar di Fakultas Geologi. Akhirnya mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Islam akan bangkit dengan ilmu pengetahuan. Maka adik-adikku yang sudah dengar Quran, baca Quran, hafal Quran, mengajarkan Al-Quran, nanti pas kuliahnya terserah. Makanya di sini hanya sampai ijazah SMA. Nanti setelah itu dia mau masuk ITB, mau masuk IPB, mau masuk Fakultas Geologi, ilmu bumi, silakan mengkaji ilmu bumi. Tapi Al-Quran di kepalanya, maka muncullah tafsir-tafsir Al-Quran ilmiah. Maka orang akan percaya. Itu yang ngomong tentang ilmu bumi tadi siapa? Hafal Quran dan doktor dalam bidang geologi. Siapa dia? Anak-anak kita bicaranya pakai apa? Bahasa Inggris. Sehingga tidak lagi dicekal seperti Abdul Somad. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu ayat-ayat. Yang dibaca ini ayat tersurat, tapi ada ayat tersirat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Berpikir tentang penciptaan langit, muncul ilmu namanya astronomi. Wal ardi, penciptaan bumi, muncul ilmu namanya geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, muncul ilmu namanya meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Ustaz paham? Enggak. Luar biasa. Al-Quran bercerita tentang kulit. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka matang masak. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Ternyata yang ngerti itu dokter. Apa kata mereka? Ustaz Somad, yang sakit itu hanya pada kulit. Kalau sudah sampai ke daging, tidak lagi sakit. Oh, bulan. Kita baru tahu ternyata kulit. Pantasan Al-Quran cerita tentang kulit. Dan kulit yang hancur diganti baru. Kulit yang hancur diganti baru. Muncullah pakar stem cell. Kulit yang baru. Muncul seminar di Pekanbaru Riau. Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia. Yang setiap tahun pergi ke Palestina. Menginfakkan sebagian hartanya untuk anak-anak di Palestina. Duduk berdua dengan saya. Ustaz Somad, doktor saya dalam bidang medis, sem-sem, ini ada pengganti. Orang-orang yang kulitnya hancur karena kebakaran, karena perang, karena diabetes mellitus, ternyata bisa tumbuh kulit yang baru. Ustaz paham? Enggak. Kan ada mobil nih Ustaz. Iya, bannya 4, betul. Kalau 3 bemo namanya. Itu di belakang ada ban serap 1. Iya, kalau ban yang 1 pecah meletus, ganti ban serap. Iya, begitu juga dengan kulit ini Ustaz Somad. Kalau kulit kita ini hancur, perang, kebakaran, diabetes, maka ada penggantinya kulit yang baru. Ini sudah disebutkan dalam Quran Ustaz Somad, ayatnya kullama nadijat juluduhum, kulit mereka hancur, kami ganti dengan kulit yang baru. Dan dia berhasil membuat itu. Contoh pertamanya adalah tempat dia biasa beli nasi uduk. Kebetulan orang jual nasi uduk itu kena penyakit diabetes, kencing manis, kulitnya hancur. Dipasangnya itu bisa muncul kulit yang baru dan sehat walafiat. Maka dia bisa menolong orang. Dia tidak ustaz, tidak kiai, tapi dokter, tapi dalam kepalanya Al-Quran, maka Islam akan bangkit insya Allah kalau digabungkan antara Al-Quran dengan sains, Al-Quran dengan medis, dan yang akan membangkitkan Islam itu adalah alumni-alumni dari Al-Quraniyah insya Allah. Saya duduk bersama dengan dokter, selalu saya dipanel dengan dokter, sampai jamaah heran, ini ustaz apa dokter? Ustaz Somad, ya, bisa kami undang ke fakultas kedokteran? Salah sambung saya bilang. Mungkin yang kalian undang dokter Somad? Enggak, saya undang Ustaz Somad LCMA. Acara apa? Masalah otak Pak Ustaz. Enggak benar, saya enggak paham otak. Otak-otak saya tahu. Ustaz bicara ayatnya sama hadis tentang otak. Nanti yang ngomong medisnya profesor otak. Oke lah, saya lihat gimana bentuk profesor otak. Sama, bayangan saya seperti otak. Sama bentuknya seperti kita, tapi otak dia luar biasa. Bicaralah saya tentang ayat afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun. Lalu profesor bicara tentang otak, lalu kemudian sampai pada kesimpulan nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun. Kalau anak kecil baru lahir nampak bergerak, 2 tahun keras kepalanya, tak nampak lagi. Itulah mengapa anak disusukan selama 2 tahun mengeras kelorak tengkorak kepalanya. Dah, habis 2 tahun selesai, game is over. Lalu kemudian kenapa yang dikatakan jahat, bohong, nakal otak, padahal yang nakal mulut, yang nakal tangan, yang nakal mata, yang nakal kaki, tapi disebut dalam Quran nasiyatin ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Ustaz Somad, kenapa yang dikatakan ubun-ubun? Pokoknya sudah begitu dalam Quran. Yang tanya-tanya. Ustaz Somad, otak ini ada 4, otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang mikir memprogram itu otak depan. Maka otak depan inilah yang suka bohong. Otak depan inilah yang suka selingkuh. Otak depan inilah yang suka dusta. Dan otak ini memerintahkan ke mata, memerintahkan telinga, memerintahkan ke tangan, memerintahkan ke kaki. Maka otak itulah yang dikatakan Allah nasiyatin kazibatin khati'ah. Oh, masya Allah. Yang menjelaskan itu siapa? Dokter. Tapi dalam kepalanya ada ayat-ayat Al-Quran. Saya bermimpi saya diundang lagi 20 tahun yang akan datang, tapi yang mengundang bukan jamaah, alumni Al-Quraniyah. Ada yang dokter, ada yang profesor doktor, ada yang pakar geologi, ada yang pakar astronomi, ada yang calon gubernur. Amin. Ustaz kok tahu dia calon gubernur? Dari tadi nyebarin kertas coblos ya, coblos. Yang politik juga mesti ada. Karena kalau politik tidak dipegang, siapa yang mengucurkan dana APBD ke Qur'aniyah? Ini penting, jangan sampai ibu-ibu acara nasib lagunya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la la la la la la la. Ada yang jadi kori, mantap! Dengan mendengarkan bacaan Qur'an itu kita larut, masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, lembut hati kita mendengarkan suaranya. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, tajwidnya mantap, suaranya, bentuk lehernya sama. Sama. Panggil kori kita tadi, tengok leher dia, tengok leher saya. Tapi begitu keluar dari mulut dia, semua jamaah Allah. Pas Ustaz Somad baca Quran, berhentilah Pak Ustaz. Masya Allah. Oleh sebab itu maka yang konsen di kaligrafi tuh mantap. Yang atas namanya khat kufi, kufi dari kufah. Yang bawah ini khat apa? Namanya khat naskhi, nasakh. Banyak kaligrafi, ada kufi, ada diwani, ada sulus, ada riqi, ada diwani jali. Islam itu tidak membunuh darah seni. Yang seni suara, qari, yang seni tulisan, kaligrafi. Kamu punya apa? Saya cuma punya air seni Pak Ustaz. Kencing aja. Oleh sebab itu maka di sini anak-anak kita digembleng, di sini maka ke depan akan lahirlah pakar-pakar Al-Qur'an dari sini insyaallah. Jangan pernah khawatir Qur'an ini akan musnah dari permukaan bumi. Lan abadan, tidak akan meninggal 70 penghafal Qur'an ketika memerangi nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Nama kampungnya Al-Yamamah. Dia buat surat-surat palsu. Jadi kalau sekarang ada surat hoax, surat palsu, jangan heran. Sejak zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah ada. Dia buat surat tandingan Al-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu zailun tawil. Orang yang enggak ngerti nang mantap ini surat yang baru. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Enggak ada maknanya sama sekali. Cerita nabi palsu sudah ada dari dulu, maka jangan heran kalau bermunculan nabi-nabi palsu sekarang. Saya tidak khawatir sedikit pun 1000 palsu nabi muncul tidak akan goncang selama masih ada Al-Qur'aniyah. Allahu Akbar. Tapi kalau anak-anak yang tidak punya basic agama, enggak ngerti Qur'an, mudah diselewengkan oleh mereka. Kamu Islam? Iya. Nama nabi kamu siapa? Muhammad. Yakin nama nabi kamu terakhir Muhammad? Ya, dibacakannya ayat Quran. Ya timim ba'dismuhu Ahmad. Nih, surat As-Saff, Ahmad kan? Ya. Nabi kamu Muhammad apa Ahmad? Iya juga ya. Dia enggak ngerti. Itu Muhammad nabi yang dulu. Ada lagi nabi terakhir namanya Ahmad. Ini putuhnya. Siapa dia? Ahmad Musadeh. Dulu orang kalau sesat, sesat aja. Sekarang orang sesat pakai dalil. Ini dia. Akhirnya terikut. Tapi kalau anak dari Al-Qur'aniyah mau diginikan, enggak jalan. Dia mau ngetes, dia enggak tahu ini anak dari santri Al-Qur'aniyah. Eh, ya, kamu Islam? Islam. Nama nabimu siapa? Muhammad. Tahu enggak ada nabi terakhir namanya Ahmad? Ini dia, Ahmad. Yakti mim ba'dismuhu Ahmad. Ahmad Musadeh. Apa kata dia? Oh, kalau gitu aku juga nabi. Kenapa? Namaku juga ada dalam Quran. Nama ente siapa? Nasrullah. Mana ayatnya ini? Idza jaa Nasrullah. Berarti Muhammad, habis Muhammad Ahmad, habis itu Nasrullah. Datang lagi santri yang kelas 1 lebih cerdas. Setelah Nasrullah ada lagi nabi terakhir. Siapa namanya? Somad. Mana ayatnya ini? Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Mana fotonya itu? Gak bisa dikerjain dia. Kenapa? Karena dia berilmu. Walaupun dia anak kecil kelas 1 SMP IT, SMA IT dari Al-Qur'aniyah, semua ada di kepalanya. Maka ke depan berdebat dia di sosmed, berdebat dia di medsos, ini fitnah-fitnah luar biasa. Sampai-sampai dulu kan doanya cuman Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Sekarang bertambah lagi Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil madsus. Selamatkan aku dari fitnah medsos. Oleh sebab itu, cara yang paling ampuh adalah membekali anak-anak kita dengan pendidikan agama. Saya Pak Ustadz sudah lewat, gak bisa lagi sekolah. Iya, otaknya udah keras macam es batu. Tapi kan punya uang, bantu. Datang ke Al-Qur'aniyah, temuin Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum Pak Kepala SD IT SMP IT ya. Tolong berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Tolong berapa gedung yang rusak? Tolong berapa kursi yang patah? Tolong berapa perlu bantuan whiteboard? Perlu berapa ini? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Bantulah. Ini nampaknya ruang kelasnya panas ini. Boleh kami sumbang AC? Kami mau dapat pahala mengalir. Harus berpikir smart. Ini HP-nya cerdas, namanya smartphone. Sampai kemanapun langsung ngasih tahu cuaca, jam, lokasi. Tahu dia, karena smart. HP yang cerdas, smartphone. Ustaz yang cerdas, tahu sendiri dah. Oleh sebab itu maka beramal mesti cerdas. Rajin baca Quran. Malam Jumat baca Yasin. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Setelah meninggal mati, enggak ada orang baca Quran. Ada orang mati baca Al-Kahfi? Enggak ada. Berhenti, stop. Tapi kalau mau cerdas, nyumbang. Sumbang satu lokal. Kita mati, anak-anak tetap belajar. Ngalir. Sumbang satu Quran. Quran disumbangkan walaupun kena hujan enggak bakalan basah. Mana dia? Itu Quran. Itu yang nyumbang Quran itu enggak hancur-hancur Quran. Sumbang satu lokal, sumbang satu tiang. Saya enggak bisa nyumbang satu lokal, Pak Ustaz. Satu sak semen, oke. Setengah, Pak Ustaz, jangan nawar. Maka ini yang menolong. Tapi katanya Pak Ustaz, jangankan setengah sak, faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi. Mana ada semen sebesar biji sawi? Yang masuk akal lah. Oleh sebab itu maka berbahagia bapak-bapak yang sudah mewakafkan tanahnya, ganti rugi rumah, ganti rugi sehingga kita bisa nyaman tabrik akbar. Tadi saya enggak ngelihat ke belakang. Ketika sholat di depan, ini seperti sholat Idul Fitri. Mau ceramah di mana? Rupanya tenda pentasnya di belakang. Mohon maaf Pak Kiai, saya sempat suuzon tadi. Luar biasa. Malam subuh beribadah kepada Allah, betapa indahnya santri-santri dari Al-Qur'aniyah ini akan menjadi kepala rumah tangga, jadi pegawai Pemprov, jadi pegawai Pemko, jadi orang berhasil. Tapi bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya luar biasa. Dialah yang akan membangunkan istrinya malam untuk sholat tahajud di rumah. Dia ambil air, dia siram ke wajah istrinya. Bangun! Nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang alumni Al-Qur'aniyah yang baru pengantin baru honeymoon kemarin. Wake up my hand. Allahu Akbar. Usolli sunnatat tahajjud rak'ataini imaman. Selama ini sholat sendiri, sekarang kau sudah jadi imaman. Makmumnya di belakang, istri membentang sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mertua dari kamar sebelah mendengar. Masya Allah Bu, suara mantu kita baca Quran. Mereka intip dari balik kamar, dia lihat rupanya TV. Pasti mantunya bukan alumni Al-Qur'aniyah. Makanya kalau ada alumni Al-Qur'aniyah datang meminang, ku terima dengan bismillah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Banyak ibu-ibu ngomong ke saya, Pak Ustaz, rumah kami besar, mobil kami mewah, dia berikan saya cincin, gelang, rantai, sumbang, anting, gigi saya pun emas nih. Tapi kebahagiaan tidak ada Pak Ustaz. Kenapa? Suami gak bisa baca Quran, suami gak sholat, rasa tidur sama babi hutan. Gara-gara dulu cari materi. Dunia kau kejar, akhirat ketinggalan. Tapi kalau akhirat yang kau terima, maka dunia akan bersimpuh di tapak kaki. Ini sekarang orang banyak kalau sarjana dari pakar Al-Quran, dia gak mau terima. Siapa calon menantumu? Sarjana ekonomi, terima. Ini apa? Insinyur, terima. Ini apa? SAG, sarjana alam goib. Enggak, terima. Padahal dari sanalah datang barokah. Betul. Pandai dia baca Quran. hebat dia dalam ilmu pengetahuan, maka Allah bukakan pintu rezeki. Yang satu ini hanya gara-gara dia pakai mobil mewah, buka gorden, ini dia mas calon mantu kita. Ini yang kulihat dalam tahajudku tadi. Jangan dulu bu, ojo kesusu. Jangan buru-buru. Enggak mas, pokoknya harus, daripada dia disambar orang lain harus kita terima. Akhirnya dipaksa nikah anak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahal seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Enggak pernah dibuka sampai mati. Tunai. Gara-gara mobil mewah, seminggu setelah nikah anak pulang berurai air mata, nangis enggak berhenti. Mama, kenapa? Makin kuana. Kenapa? Rental. Ternyata mobil yang dibawa kemarin rental. Gara-gara melihat dunia, dunia, dunia. Oleh sebab itu mulailah kita orientasi. Aku terima kamu bukan karena kau kaya, tapi aku lihat ada bibit, bebet dan bobot. Aku ingin kau jadi imam bagi anak cucuku di masa akan datang. Allahu Akbar. Yang kuat takbirnya itu mau cepat diterima itu insyaAllah. Mulailah kita berpikir ke depan. Jangan hanya wariskan materi, materi, materi. Harta akan habis binasa. Dikasih tanah luas, jual-jual habis. Diberikan mobil, dipakai habis. Diberikan gelang emas, antai habis. Al-ilmu anta al-malu. Harta anta tahrusuhu. Kata Imam Sayyidina Ali, kalau kau wariskan harta, kau sibuk menjaganya sampai tak bisa tidur malam. Wal malu anta tahrusu, al ilmu yahrusuka, ilmu menjaga engkau. Wal malu anta tahrusuhu, sedangkan harta engkaulah yang habis menjaganya. Kenapa pesantren ini bisa tegak berdiri? Mengapa ada sampai hari ini? Ini karena yang diwariskan adalah ilmu. Maka kita wariskan kepada anak-anak kita ilmu pengetahuan. Orang tua saya mewariskan ilmu, mewariskan harta. Dengan harta itu bisa saya mengambil pendidikan, tapi dengan ilmu dia ingin engkau ingin berilmu anakku. Jangan sampai ku tinggalkan generasi lemah, lemah ekonomi, lemah fisik, lemah otak, lemah ilmu, lemah iman. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis setipis kulit bawang. Tapi pondok pesantren Al-Qur'aniyah tidak fakir. Lokalnya bertingkat, warnanya hijau. Kenapa dipakai warna hijau? Pamflet di depan warna hijau, Al-Qimat warna hijau, karena memang sunnah. Makanya kubah Masjid Nabawi warnanya hijau. Mata kalau mau banyak selamat, maka banyak-banyak melihat warna hijau. Pokok kayu hijau. Ad-dunya khudrun hulwun. Dunia ini khudrun hijau, hulwun dan manis. Oleh sebab itu, maka kita nikmati. Ekonominya jalan. Mau pergi umroh, ada tertulis. Ayo, umroh bersama Dr. Haji Muhammad Sobran Zayan S.P.M. Ustaz mau iklan, saya mau ngetes bahwa mata saya masih tajam. Berangkat bulan Maret 2018. Masya Allah, kalau kita berangkat sama ustaz, sama kiai, ibadah kita selamat. Dibimbingnya kita, dibacakannya ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, dalil-dalilnya. Sekarang enggak, banyak pembimbing umroh dibawanya kemana? Ke Ceret Kuning, tempat celak, batu cincin. Balik dari haji. Gara-gara salah pembimbing. Maka pilihlah pembimbing dalam kehidupan ini. Pembimbing dalam ilmu. Pembimbing dalam pesantren. Orang-orang yang bisa membawa kita ke jalan yang benar. Saya tidak ceramah panjang-panjang. Karena ceramah pagi panjang itu dosanya besar. Kenapa? Jamaah tidak lagi konsen. Yang nampak di matanya ayam goreng. Kata Upin Ipin. Katanya ada pertanyaan. Kalau ada kertasnya yang bisa saya jawab, yang enggak bisa saya bawa pulang. Nanti saya jawab di rumah, saya tulis di www.somatmorocco.blogspot.com.